Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yahibbu rabbuna yarḍah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin barakallahu fikum. Telah kita dengarkan pada kesempatan yang lalu pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ala ad-dawa'i syafi. Sebuah pasal yang menjelaskan kepada kita terkait dengan penghambaan dan peribadatan yang khusus, cinta yang disertai dengan tunduk serta patuh kepada yang dicintai, yakni kepada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa tingkatan pada istilah Arab yang telah kita dengarkan. Ada al-alaqah, as-sababah, al-ghuram, al-ishq, dan as-syauq. Juga telah kita dengarkan bahwa kehidupan yang paling baik, yang paling nikmat secara umum adalah kehidupan orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kehidupan bagi kalbu yang jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih tenang dibandingkan kehidupan mereka. Dan itu yang dimaksud dengan al-hayat at-tayyibah, kehidupan yang baik. Pada firman Allah Azza wa Jalla, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh dari kalangan pria ataupun wanita dalam keadaan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh-sungguh kami akan berikan dan anugerahkan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Kata al-mu'allif rahimahullah, laisal muradu minha al-hayatal mushtarakah bainal mu'minin wal kufar wal abrol wal fujjar. Bukanlah yang dimaksud kehidupan yang baik pada ayat barusan adalah kehidupan yang di situ bersyarikat, berkumpul, bertemu sama antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir, orang-orang baik dengan orang-orang jelek. Yakni bukan hanya semata kehidupan bagusnya makanan, baiknya makanan, lezatnya makanan, minuman, bagusnya al-lubus, pakaian, demikian pula istri ataupun suami. Bal rubbama zada a'da Allahi ala awliya'ihi fi dhalika ad'afan mudha'afah. Terkait dengan hal-hal barusan, makanan, minuman, pakaian yang berkaitan dengan pernikahan, bisa jadi Allah Azza wa Jalla atau terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, kepada musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, di atas apa yang didapat oleh wali-wali Allah Azza wa Jalla. Adhafan mudha'afah, yang bisa jadi jauh berlipat apa yang diraih oleh musuh-musuh Allah tersebut. Dalam hal pakaian, sandang, pangan, dan seterusnya. Karena memang kehidupan yang baik bukan diukur dengan materi-materi tadi yang hanya berkaitan dengan dunia saja. Tapi kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dirasakan, yang diraih oleh orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dirasakan pada kalbunya, pikirannya, dan seterusnya. Kata beliau, waqad dhammana Allah subhanahu likulli man 'amila shalihan an yuhyiyahu hayatan thayyibah. Pada surat An-Nahl ayat 97 di atas telah kita dengarkan bahwa Allah Azza wa Jalla domina, menjamin bagi siapa saja yang beramal soleh. Ya, Allah Ta'ala jamin, tanggung, akan diberikan kehidupan yang baik. An yuhyiyahu hayatan thayyibah, akan diberikan, dianugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik. Wa huwa shadiqul wa'di allazi la yukhlifu wa'dah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah zat yang tidak mengingkari janji, tidak menyelisihi janjinya. Pasti siapapun di antara hamba yang beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwa sebuah amalan akan dikatakan amal soleh apabila memenuhi dua persyaratan. Ikhlas, kemudian sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ayya hayatin atyabu min hayati man ijtama'at humumuhu kulluha wa syarat hamman wahidan fi mardhatillah. Kehidupan yang mana yang jauh lebih baik dibandingkan kehidupan seseorang, mereka-mereka yang tujuan kehidupannya terpusat fokus dalam satu tujuan, dalam satu niatan, fi mardhatillah, yakni dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, para waliullah, mereka kehidupannya senantiasa didasari dengan keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi dalam permasalahan akhirat. Sehingga kehidupan mana yang jauh lebih baik dibandingkan kehidupan mereka? Walam yatasya'ab qalbuhu. Kalbu orang tersebut tidak bercabang. Ya, kalbu orang tersebut tidak bercabang. Fokus hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, fokus mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Bal aqbala 'ala Allah. Kehidupannya, kalbunya menghadap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan kajian semalam yang telah kita dengarkan dari ustaz kita, Ustaz Qomar As-Su'aidi rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau menggambarkan ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, betul-betul dibangun di atas kecintaan dan mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan puasa wisol tayyib, yang itu merupakan kekhususan bagi beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau dijadikan kalbunya tenang, matanya sejuk, itu dengan beribadah, dengan sholat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wajtama'at iradatuhu wa afkaruhu allati kanat mutaqassimatan bikulli wadin minha syu'batan 'ala Allah fa sara dzikra mahbubihil a'la wa hubbahu wa syauq ila liqa'i, sehingga keinginan dari orang tersebut yang cinta dan hidup mengharap ridha dari Allah Azza wa Jalla, keinginan dia fokus, terpusat, ijtama'at, terkumpul. Keinginannya, pemikirannya yang kanat mutaqassimah, yang sebelumnya bercabang. Bikulli wadin minha syu'batan, yang sebelumnya bercabang pada masing-masing dari lembah, ya, ada cabangnya. Kemudian terkumpul ala Allah hanya satu, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Hidupnya, matinya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Naam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tayyib. Hidup dan matinya, senang dan susahnya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga jadilah dzikra mahbubihi al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hal-hal atau perkara yang disebut-sebut. Dan yang maha tinggi Allah Azza wa Jalla, yang ada dalam ingatannya, yang ada dalam zikirnya, ucapannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat, tidak lepas dari zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tahmid, tahlil, tasbih terucap dari dia, mengagungkan, mensucikan, memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia pun asyauq ila liqa'i, rindu untuk segera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wal anas biqurbihi, senang mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Huwal mustawla alaih, dialah Allah Azza wa Jalla yang menguasai dirinya. Wa alaihi taduru humumuhu, dan keinginan hamba ini tadi, manusia, seseorang tersebut, taduru alaih, ya, cita-citanya, keinginannya, tujuan hidup dan matinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula iradahnya. Iradah mirip dengan al-humum tadi, keinginan dan cita-cita. Wa qusuduhu, sama dengan iradah, yakni keinginan, harapan, cita-cita, ya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bal khataratu qalbihi, bahkan bisikan-bisikan kalbunya juga tertuju hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Fa in sakata sakata billah. Dia jika diam, tidak berbicara, tidak berkomentar, maka diamnya karena Allah Azza wa Jalla. Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena ingat Allah Azza wa Jalla akan mencatatnya melalui perantara ataukah malaikat yang mencatat. Ya, dia sadar, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah terucap dari lisannya, tertulis melalui tangannya, kecuali akan dicatat oleh malaikat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga ketika dia diam, maka diamnya itu karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa in nataqa nataqa billah. Jika dia berbicara, berkomentar, menulis dan semisalnya, itu pun juga karena Allah Azza wa Jalla. Maka pantas kalau kehidupan orang tersebut mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, mendapatkan kehidupan yang baik. Diam bukan karena tidak bisa berkomentar, diam bukan karena tidak bisa menulis, diam bukan karena tidak bisa berbicara. Namun dia diam karena ingat kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada adab Allah Azza wa Jalla. Jika dia berbicara, juga berbicara karena Allah Azza wa Jalla mengharapkan pahalanya, mengharapkan ridhonya, ya, mengharapkan tayyib, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sami'a fabihi yasma. Jika dia mendengar sesuatu, maka juga mendengar karena Allah Azza wa Jalla. Wa in basara fabihi yabsur. Jika dia melihat, maka dia melihat juga karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena tujuan dan keinginan yang lainnya, bukan. Tapi dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Wabihi yabtishu. Ketika dia menyentuh, meraba sesuatu juga karena Allah Azza wa Jalla. Wabihi yamshi. Dia berjalan, melangkahkan kakinya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wabihi yataharrak. Dia bergerak karena Allah Azza wa Jalla. Wabihi yaskun. Dia diam, tidak gerak. Itu juga karena Allah Azza wa Jalla. Wabihi yahya, wabihi yamut. Hidup, mati, bangkit juga karena Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Jadi, apa ya, jiwa raganya itu betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Makan, minum, ya, melakukan aktivitas sehari-hari, tayyib, diniatkan agar mendapatkan pahala. Ya, pokoknya gimana agar bisa mendapatkan pahala dari aktivitas tersebut. Nah, dan ini perkara yang membedakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kalau orang-orang yang memiliki ilmu agama, maka dia akan memanfaatkan agar setiap langkah, setiap ya kegiatan yang muncul darinya bisa mendatangkan pahala. Ya, bisa mendatangkan pahala. Meskipun hukum asal dari perkara tersebut mubah, tapi dari itu dia bisa mendapatkan pahala. Nah, sebuah contoh yang sering kita ingat atau yang sering kita dengar, ya, yang disampaikan di majelis-majelis, ketika seorang makan, seorang minum, ya, lebih daripada itu olahraga dan yang lainnya, itu ketika diniatkan agar badannya sehat, agar bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla lebih semangat dan seterusnya, maka dari kegiatan dia tersebut bisa mendapatkan pahala. Sehingga masing-masing dari manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya, meskipun sama-sama makan, minum ataupun berolahraga, bermain di lapangan dan semisalnya. Bisa jadi si A mendapatkan pahala 100. Ya, si B 50. Si C sama sekali tidak dapat pahala. Si D justru bisa jadi malah mendapatkan dosa. Niatnya dendam, ya tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Ya, lawan bermain, bukan lawan, maksudnya lawan Islam, bukan. Ya. Belum lagi terucap dari dia ucapan-ucapan yang jelek, yang mengandung dosa, ya kan? berbeda-beda, meskipun dalam satu lapangan. Meskipun yang dimakan sama, sama-sama makan, sama-sama minum. Ya. Baik. Yang satu makan satu piring, yang dua, yang B juga makan satu piring. Yang satu niatnya agar nanti bisa sholat dengan tenang. Yang B niatnya supaya nanti bisa mencuri dengan gerak cepat. Ya kan? Sama-sama makan. Ya, di warung makan misalnya. Masing-masing berbeda. Sehingga dari sini, hendaklah kita betul-betul memperhatikan dimanapun kita berada, yang terucap ataupun apapun yang hendak kita lakukan, hendaknya didasari dengan keikhlasan dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tujuan kita sudah benar, niatan kita sudah ikhlas, insyaAllah ya akan membuahkan hasil yang baik, dan insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik kepadanya. Kama fi sahih al-Bukhari, sebagaimana dalam sahih al-Bukhari dari Nabi alaihi salatu wasalam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistilahkan dengan hadis qudsi. Annahu qol, bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i maftaratu 'alaih, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang jauh lebih baik dibandingkan seseorang yang melaksanakan perkara-perkara wajib yang telah aku tetapkan. Tidak ada seorang hamba, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan pendekatan yang lebih baik dibandingkan amal kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam syariat agama Islam ini kita ketahui bahwa amal ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka ketika kita betul-betul perhatian dengan yang wajib, ya, ikhlas mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal dan sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, maka itu sebagai bentuk pendekatan diri yang paling utama, yang paling baik, ya, di sisi Allah Azza wa Jal. Wa la yazalu 'abdi, sebelum kita lanjut, di samping pahalanya yang sangat besar karena kewajiban, tentu saja pahalanya lebih besar daripada yang sunnah, juga berdasarkan ayat tadi itu jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil, dan hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Disebutkan oleh ahlul ilmi bahwa di antara hikmah, pelajaran, manfaat, kenapa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan amal ibadah dalam Islam ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Di antara hikmahnya, perkara-perkara yang sunnah ini untuk menutup kekurangan-kekurangan dari perkara wajib yang dilakukan oleh manusia. Ya. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Ataukah kalau amal wajibnya sudah sempurna, maka itu sebagai tambahan amal pahala bagi dia. Nah, sehingga Hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Faidha ahbabtuhu. Dan perlu kita ingat bahwa bukan artian seorang hamba hanya fokus dengan perkara sunnah, kemudian yang wajib ditinggalkan. Itu keliru. Jadi yang wajib sudah beres. Ya kan? Yang wajib sudah beres. Karena dia ingin mendapatkan tambahan, dia pun mencari sampingan. Ya, sampingannya berupa amal sunnah. Sampingannya berupa amal sunnah. Adapun ketika seseorang hanya fokus dengan perkara sunnah saja, sementara dia meninggalkan yang wajib, ya jelas keliru. Ya, jelas keliru. Termasuk dari tipu daya syaitan. Demikian pula ketika seorang hanya fokus dengan perkara wajib saja, sama sekali tidak mau melaksanakan yang sunnah, juga tidak sempurna, kan gitu. Ya, sehingga wajib sempurna, ya, kemudian sunnah dilaksanakan. Nah, faida ahbabtuhu, jika aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka aku pun akan memberikan taufik pada pendengaran yang dia mendengar sesuatu dengan telinga tersebut. Jadi telinga hamba itu akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga apa yang dia dengar bernilai pahala. Apa yang dia dengar akan mendatangkan pahala ridha dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan mudah dan senang untuk mendengarkan hal-hal yang akan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan mudah untuk meninggalkan hal-hal yang akan mendatangkan murka dan dosa. Murka dari Allah Azza wa Jalla dan dosa. Mudah. Karena pendengarannya telah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik pada mata yang dia gunakan untuk memandang. Sehingga apapun yang dia pandang itu senantiasa mendatangkan pahala pada dirinya. Dia akan mudah, dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memandang hal-hal yang bernilai pahala bagi dia. Bernilai manfaat. Dan dia akan tertahan, terhindarkan dari memandang hal-hal yang akan mendatangkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Karena pandangannya, matanya telah mendapatkan taufik. وَيَدَهُ اللَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Kedua tangannya yang dia gunakan untuk meraba, menyentuh pun mendapatkan taufik. وَرِجْلَهُ اللَّتِي يَمْشِ بِهَا. Kedua kakinya yang dia gunakan untuk melangkah, berjalan pun mendapatkan taufik. Ya. Jadi ringan untuk melangkah menuju tempat-tempat yang akan mendatangkan pahala. Sulit, ya, berat untuk melangkah menuju hal-hal yang akan mendatangkan murka dan siksa ataupun dosa. Berikutnya, fabi yasma wa bi yabsur au yubsir wa bi yabtish wa bi yamshi. Sehingga ketika dia melihat, memandang, meraba, menyentuh, melangkahkan kakinya, semuanya di bawah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Jika hamba tersebut berdoa meminta kepadaku, niscaya sungguh-sungguh akan aku berikan, akan aku kabulkan. Perhatikan di sini, pertama ada lam taukid. Ya, lam yang fungsinya untuk menguatkan. Yang kedua ada nun tasdid, nun taukid. Jadi penguat. Ya. Penguatnya ada dua. Yang pertama lam, yang kedua nun taukid. Semakin mantap. Ini betul-betul Allah Azza wa Jalla berjanji akan mengabulkan permintaan, permohonan dari hamba tersebut. Wala in ista'adzani la'u'idannahu, jika hamba tersebut minta perlindungan kepadaku, sungguh-sungguh akan aku lindungi. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluh, kataraddudi an qabdi nafsi, nafsi abdi al-mu'min yakrahul maut wa akrahu masa'atahu wa labudda lahu minhu. Dan tidaklah aku taradud, kalau dalam bahasa kita ya ragu-ragu, namun apakah ini layak ya untuk Allah Azza wa Jalla, wala alam, ini sebatas yang bisa saya terjemahkan. Wa ma taraddadtu fi syai'in, dan tidaklah aku ragu-ragu untuk melakukan perbuatan yang aku sendiri yang akan mengerjakannya. Tidaklah aku ragu-ragu seperti keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ya, dalam keadaan hambaku yang beriman tadi ya benci dengan kematian, yakni belum siap meninggal seperti itu. Allah Azza wa Jalla ragu-ragu. Ya, tidak sampai hati dalam bahasa kita. Wa akrahu musa'atah, masa'atahu, dan aku tidak ingin menyakitinya. Karena Allah Azza wa Jalla mencintai hamba yang beriman tadi, kemudian hamba yang beriman tadi belum ingin meninggal dunia. Padahal Allah Azza wa Jalla ya akan mencabut nyawanya. Wala budda lahu minhu, dan kematian itu ya pasti akan terwujud bagi seorang hamba, seorang manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa itu pasti akan mati. Ya. Jadi di satu sisi kematian itu sudah pasti, Allah Ta'ala telah takdirkan dan putuskan. Tapi di sisi lain Allah Azza wa Jalla tidak ingin menyakiti seorang hamba yang beriman tersebut, karena Allah Azza wa Jalla mencintainya. Sehingga Allah Azza wa Jalla pun ragu-ragu, tidak sampai hati. Nah, barakallahu fikum, berbeda halnya dengan manusia yang kafir, manusia pelaku maksiat dan seterusnya. Ya. Allah Azza wa Jalla akan mencabut nyawa mereka dengan keras, dipaksa, ya, yang menjadikan semakin tambah sakitnya yang diderita, yang dirasa oleh mereka, orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat dan seterusnya. Sehingga dalam hadis yang sahih, hadis yang panjang dari Rasul alaihi salatu wasalam, ketika beliau memberitakan kepada para sahabat proses malaikat ketika akan mencabut nyawa seorang mukmin dan nyawa seorang kafir. Kalau nyawa seorang mukmin, maka malaikat utusan Allah Azza wa Jalla akan datang dengan membawa kain dari jannah, demikian pula minyak wangi yang harum, demikian juga para malaikat ini dengan wajah berseri-seri, wajah bersinar, wajah yang menyenangkan. Ya. Kemudian duduk di sekitar seorang mukmin yang hendak dicabut nyawanya tadi. Setelah itu memerintahkan kepada nyawa si mukmin tadi dengan lemah lembut. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau wahai nyawa yang baik ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbmu dengan penuh keridhaan, kerelaan dari Rabbmu, maka nyawa itu pun keluar ya dengan tenang, dengan nyaman, baik, dengan mudah, dengan halus istilahnya. Ini nyawa si mukmin. Kemudian setelah nyawa itu keluar dari seorang mukmin, kemudian dibungkus dengan kain kafan yang telah disiapkan dari dalam jannah tadi, dibawa menghadap ke atas pada langit yang pertama, ya, maka penjaga pintu langit pertama pun bertanya, "Masya Allah, harum sekali nyawa ini, nyawa siapakah ini?" Maka dijawab oleh malaikat yang mengiringi tadi, "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan, disebut nama dia yang paling baik ketika di dunia." Ya, disebut dengan nama yang paling baik di dunia yang dia miliki. Jadi terkadang seorang punya beberapa nama, ya kan? Apalagi orang sepuh-sepuh, ya pas lahir namanya A. Nanti ketika nikah namanya B. Ketika sudah tua namanya C, kan gitu. Sehingga bisa jadi ada di antara nama-nama tadi yang jelek dan ada di antara nama-nama tadi yang paling baik, yang paling disenangi oleh dia. Dia itu dipanggil dengan nama yang paling dia senangi ketika di dunia. Sebaliknya, ketika malaikat hendak mencabut nyawa, sebelum kita lanjut, ini dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla ya memberitakan akan mencabut nyawa seorang mukmin. Di satu sisi Allah Azza wa Jalla tidak ingin menyakiti seorang mukmin. Ya, karena dalam hadis yang sahih Rasul menyebutkan bahwa ya kematian itu penuh dengan rasa sakit. Ya. Kematian itu tetap ada rasa sakitnya. Sehingga di sisi, satu sisi Allah Azza wa Jalla tidak ingin menyakiti seorang hamba mukmin tadi. Namun di sisi lain kematian itu pasti harus semuanya, baik mukmin ataupun kafir, harus meninggal dunia, harus ya menghadap Allah Azza wa Jalla, dicabut nyawanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla tak sampai hati dalam bahasa kita. Nah, kemudian terkait dengan nyawa si kafir, maka ketika para malaikat hendak mencabut nyawa si kafir, maka didatangkan kain kafan dari neraka dengan bau yang sangat busuk. Para malaikat yang hendak mencabut nyawa tadi pun dengan wajah yang menakutkan, yang sadis. Ya. Kemudian nyawa si kafir tadi tidak mau segera untuk keluar. Tidak mau segera untuk keluar dari jasadnya. Ya wajar. Tahu kalau dia akan disiksa. Tahu kalau dia akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, akan diazab. Maka dia tidak mau nyawa si kafir tadi. Akhirnya dipaksa oleh malaikat. Ya. Digambarkan oleh Rasul seperti kain, apa itu, kail ataukah pancing ataukah semacam itu yang ada duri-durinya, yang itu dimasukkan ke dalam kapas ataupun bantal dan semisalnya, kemudian ditarik secara cepat yang mengakibatkan kapas-kapas yang ada di dalamnya itu pun ya tercabik-cabik, kemudian beradul, itulah bahasa Jawanya, mabluk dan seterusnya. Jadi sangat sakit. Ya, jauh lebih sakit yang dirasakan oleh hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman. Sehingga masyaallah muslim rahimakumullah. Naam, sering diingatkan oleh para ulama bahwa sekecil apapun dari perbuatan kita, itu akan bisa mendatangkan pahala yang sangat besar ketika didasari dengan keikhlasan. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, hendaklah kita ingat, ya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, agar mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang terkecil dari amal perbuatan yang kita lakukan. Syukur-syukur amal perbuatan yang kita lakukan itu besar, ya kan, pahalanya besar, kemudian didasari dengan keikhlasan, luar biasa. Ya, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, dan tentu saja ini taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita banyak-banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, ya al-huda wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga kemaluan, menjaga agama, wal ghina, dan rasa cukup dan rasa kaya. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.